يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis Al-Miswar bin Makramah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam As-Sahihain tentang perjanjian Hudaybiyah telah kita baca sejak awal sampai pada momen Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sepakat dengan Suhail ibnu Amr sebagai perwakilan orang-orang musyrikin Quraisy untuk membuat sebuah perjanjian. Nah. Di dalam hadis ini disebutkan faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim. Yang bertugas sebagai juru tulis dan pencatat perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin adalah sahabat Ali ibn Abi Thalib. Nabi kemudian memulai, tulislah wahai Ali, bismillahirrahmanirrahim. Artinya, apapun yang kita lakukan selama itu baik, maka disunnahkan memang untuk memulainya dengan mengucapkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kalau kita kumpulkan sekian banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang mengucapkan basmalah sebelum memulai pekerjaan, akan banyak kita temukan. Memang ada beberapa riwayat yang secara khusus menyebutkan keutamaan membaca basmalah sebelum memulai kegiatan. Bila tidak memulainya dengan mengucapkan basmalah, maka amalan tersebut akan terputus, hilang barokahnya. Tetapi oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah disimpulkan bahwa riwayat-riwayat tersebut adalah riwayat yang lemah, bahkan palsu. Nah, namun bukan berarti tidak ada syariat untuk membaca basmalah, karena para ulama sendiri kemudian mengambil sebuah kesimpulan umum dari sekian banyak hadis-hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bahwa membaca basmalah, nah, mulai dari zikir pagi dan petang kita dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, makan dan minum memulainya dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, masuk rumah, nah, membuka pintu, membuka jendela, menutupnya dengan mengucapkan basmalah juga. Nah, karena dengan mengucapkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, kita ingin menggantungkan harapan penuh kepada Allah azza wa jalla, memohon berkah dan rahmah darinya. Kata Suhail, Ar-Rahman, fawallahi ma adri ma huwa, walakin iktub bismikallahumma kama kunta taktub. Nah, kata Suhail, kalau menyebut nama Ar-Rahman, demi Allah saya tidak tahu siapa itu Ar-Rahman. Namun tulislah dengan memulai bismikallahumma, sebagaimana engkau dahulu wahai Muhammad biasa menulisnya. Faqala al-muslimun wallahi la naktubuha illa bismillahirrahmanirrahim. Nah, reaksi dari para sahabat, mereka serentak mengatakan, demi Allah kami tidak mau menulis kecuali bismillahirrahmanirrahim. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam uktub bismikallahumma. Tetapi kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliaulah yang kemudian memutuskan, kalau begitu tulis saja bismikallahumma. Jadi ini surat perjanjian Ali bin Abi Thalib yang bertugas untuk menulis. Nabi kemudian memulai menawarkan, tulis yang pertama bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhaib, kami enggak mengenal Ar-Rahman. Nah. Jadi tulis saja seperti kebiasaan kita selama ini, bismikallahumma, dengan menyebut namamu ya Allah. Nah, para sahabat kemudian bereaksi, enggak. Tetap harus bismillahirrahmanirrahim. Bersikukuh. Namun Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam melihat maslahatnya, madharatnya. Nah, dan menulis bismikallahumma juga tidak ada masalah. Karena tetap nama Allah subhanahu wa ta'ala yang disebut juga. Nah, di sini ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla, kita diajarkan sikap mengalah. Berusaha untuk mengalah. Selama itu tidak melanggar syariat. Selama tidak melanggar syariat, kita berusaha untuk mengalah. Apalagi tidak ada kaitannya dengan agama. Apalagi hanya karena urusan dunia. Nah, nilai mengalah ini, seperti yang sering saya tekankan, barakallahu fikum, hendaknya dimulai. Nah, hendaknya dimulai dari rumah kita. Dari rumah kita. Sikap selalu mengalah, selalu mengalah, selalu mengalah. Bukan karena tidak punya taji. Bukan karena kita kalah dengan perempuan, misalkan kita sebagai suami. Nah, kadang-kadang kadang-kadang watak kita sebagai laki-laki itu selalu mengutamakan ego, cenderung untuk menang dan berada di atas istri dalam berpendapat, di dalam berpikir, di dalam berencana dan yang semisal. Padahal itu tidak melanggar syariat. Padahal hal tersebut tidak melanggar syariat. Misal saja berbeda pendapat tentang memilih waktu untuk keluar berbelanja, belanja barang misalnya, atau berbeda pendapat tentang memilih waktu kapan berkunjung dan silaturahmi ke keluarga. Nah, kita mintanya siang, istri mintanya sore. Nah, dan sehari dari pagi sampai tengah malam free. Tidak ada masalah kan ya. Tetapi subhanallah, bila hal ini tidak disampaikan, pada kenyataannya sering terjadi kok perbedaan pendapat. Sama-sama apa namanya, sama-sama ingin menang, sama-sama tidak bisa mengekang egonya. Itu hanya karena masalah kecil saja. Suaminya ingin berangkat siang, istrinya berangkat sore. Nah, suaminya berpikir kalau berangkat siang, sore bisa pulang, malam istirahat total. Istrinya berpikir kalau berangkat sore, siang bisa beristirahat, sore suasananya nyaman, tidak terlalu panas, toh juga dalam jarak tempuh, malam juga masih bisa beristirahat. Nah, apa hanya karena berbeda pendapat tentang waktu berkunjung, kemudian harus diem-dieman, cekcok, apalagi sampai mengatakan, ah kamu dari dulu pengennya menang sendiri terus. Yang satu mengatakan, kamu tidak bisa mengerti saya. Mengalah. Selama tidak melanggar syariat, tidak ada. Tidak ada sisi pelanggaran syariat di sana, antara berangkat siang dan berangkat sore. Tidak ada sama sekali. Nah, sama juga halnya, ikhwati fillah barakallahu fikum, berbeda pendapat tentang jenis barang yang akan dibeli. Nah, piring misalkan, kita mintanya piring jenis begini, istri inginnya demikian. Nah, tentunya sama-sama berusaha untuk mengalah. Sang suami mengalah, sang istri juga mengalah. Nah, model potong rambut misalkan, ini kan sesuatu yang kita rasakan dan kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Istri inginnya sang suami cukur itu pendek, 1 cm, 2 cm. Nah, tes di coba. 1, 2, 3. urusan cukur rambut. Istri mintanya yang pendek-pendek sajalah, jangan terlalu panjang. Sementara suami mengatakan, ya jangan sampai 2 cm lah, 3 cm, 4 cm atau seperti apa. Nah, ini kan berbeda pendapat dalam masalah yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama. Nah, hanya masalah panjang pendeknya rambut. Hanya masalah panjang dan pendeknya rambut. Nah, warna baju, jenis sepatu, jenis sandal. Nah, subhanallah, sikap mengalah itu perlu kita jaga dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga itulah yang kita tanamkan pada anak-anak kita. Kita tanamkan pada anak-anak kita. Nah, sebelum kita menentukan, berikan tawaran terlebih dahulu. Kakak dan adik rebutan mainan. Kan begitu. Kakak dan adik rebutan mainan. Kita selama ini cenderungnya mengatakan, yang kakak mengalah. Kan begitu ya. Cenderungnya selama ini, sebagian besar orang tua mengatakan, yang kakaklah yang mengalah, yang kakaklah yang mengalah. Kalau misalkan si adik ini tipe anak yang berkecil hati, apa yang akan dia rasakan? Sedih. Nah, atau keliru ya. Misalkan si kakak tadi itu adalah tipe anak yang berkecil hati, dia akan bersedih, kan gitu. Ini yang dibilang kok si adik terus. Saya tidak pernah dibilang. Kalau misalkan si adik ternyata memiliki sifat egonya tinggi, itu akan disalahgunakan. Biar saja saya berselisih dengan kakakku, toh selama ini sejak kecil selalu saya yang dibela, karena bapakku selalu mengatakan kakak yang ngalah. Cenderungnya orang tua bersikap demikian. Padahal langkah yang terbaik seperti apa? Yang pertama kali tawarkan, ayo siapa yang mengalah, kakak apa adiknya? Yang mengalah itu yang paling baik. Kan ditawarkan dulu. Yang mengalah itu yang paling baik. Hidup bersaudara, berusaha untuk mengalah. Yang kakak mau mengalah enggak? Yang adik mau mengalah enggak? Ayo siapa duluan yang mau mengalah? Ini kan lebih baik dibandingkan kita mengatakan yang kakak ngalah. Atau misalkan yang adik hormatlah dengan kakak. Nah, memang benar, tetapi karakter anak itu berbeda-beda. Kan begitu. Jangan sampai kita inginnya baik, tetapi karena si anak itu karakternya tidak tepat dengan apa yang kita inginkan, akhirnya malah sesat jalan. Seperti yang saya gambarkan tadi, ternyata si kakak itu jiwanya kecil. Cara berpikirnya pendek. Ketika ia disebut kakak mengalah dengan adik, dia serahkan kepada adiknya. Tapi tersimpan dalam hatinya, orang tuaku tidak sayang padaku. Anak-anak. Namanya saja anak-anak. Itu terus tersimpan. Nah, tetapi ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, cobalah ubah. Cobalah ubah metodenya. Dengan pertama-tama menawarkan siapa yang mau mengalah. Jadi kita kondisikan anak-anak kita itu yang berlomba-lomba untuk mengalah. Sudahlah, ini buat kakak saja. Adik yang ngalah. Nanti kakak yang mengalah. Enggak lah, kakak yang ngalah. Adik saja yang main. Kan indah kan begitu. Bukan semula tadi rebutan. Setelah diberi nasihat, dikondisikan. Rebutan untuk mendapatkan. Kemudian berubah menjadi apa? Rebutan untuk memberikan. Rebutan untuk memberikan. Nah, makanan pun demikian. Tersaji beberapa jenis menu makanan. Saya sebagai seorang ayah, dalam lingkup keluarga tadi ada istri, ada anak-anak, paling suka itu dengan tape goreng. Contoh ini, paling suka dengan tape goreng. Istri belanja di warung, beli gorengan, ada tempe, ada bakwan, ada tahu. Tape gorengnya cuma satu. Nah, ternyata saya menemukan, pernah. Ada seorang ayah, ini tape goreng buat abik lo ya. Abi suka ini dengan tape goreng. Yang lain enggak apa-apa dibagi-bagi. Saya pernah temukan orang seperti ini. Masya Allah. Coba, ucapan tadi itu kan didengar oleh anak. Ucapan tadi didengar oleh anak. Kalau misalkan ditiru, ini punya adik, jangan ganggu. Abangnya pun seperti itu. Ini punya abang, jangan diganggu. Lalu apa manfaatnya makan bersama kalau sudah sendiri-sendiri seperti itu? Mengalah. Itu kesempatan yang paling baik. Misalkan kita katakan, Abi itu paling suka dengan tape goreng. Ini kan tape gorengnya tinggal satu. Nah, adik mau tapenya? Gak apa-apa, buat adik saja. Atau abang mau? Abang mau, enggak lah, buat Abi aja lah. Udahlah, kita bagi ya. Satu potong tape goreng tadi, oleh saya potong-potong. Nih buat Umi, nih buat adik, ini buat abang. Ayo makan sama-sama. Subhanallah, kan begitu semestinya. Kita sudah mulai menanamkan sikap mengalah. Itu kan namanya mengalah ya. Mengalah. Dari hal-hal yang kecil seperti itu. Sedikit, sedikit, sedikit. Terus, lama-lama seperti itu. Nah. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Sampai pun mungkin kita berbeda pendapat dengan anak yang masih kecil. Misalkan. Berbeda pendapat dengan anak yang masih kecil. Katakan umurnya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, misalkan. Anak kita sering melihat ibunya ngerokin punggung kita. Tahu Quran gak? Kerokan bahasa gini ya? Ya, Quran. Itu sudah bahasa Indonesia kayaknya ya. Dari Sabang sampai Merauke menggunakan bahasa itu. Jadi ternyata si anak itu sering memperhatikan. Istri kita misalkan sering ngerokin suaminya. Masuk angin dikerokin. Terlepas dari tinjauan kesehatan ya, keroan itu seperti apa, itu terlepas dari itu semua. Nah, istri kita ternyata sering ngeroin. Anak kan memperhatikan nih, oh ternyata ayahnya senang, ayahnya gembira kalau dikeroin. Suatu saat ini kita sedang dalam aktivitas kita, membaca, menulis, aktivitas apa saja, tiba-tiba anak kita datang, bibi tak keroin ya bi ya, bibi tak keroin ya bi ya. Sudah bawa balsamnya, sudah bawa koinnya, sambil narik-narik baju kita mau diangkat gini. Jangan kecewakan anak, ya keroin ya. Gak apa-apa, ayo. Kenapa? Karena dia berpikir ingin membahagiakan sang ayah. Dia kan tidak tahu keroan itu untuk yang masuk angin. Kalau sehat ya tidak ada istilah keroan, kan begitu umumnya. Tapi karena dia menyaksikan kok ayahnya itu senang, ketawa, senyum, bercanda dengan ibunya ketika dikerokin. Dia pengen meniru sang ibu. Udah datang kerokin. Sini, Bi, kerokin. Berbaring kok, Bi. Ya ngalah lah dengan anak. Jangan, ah, Bi ada pekerjaan kantor ini. Wah, sambil gini. Kacamatanya gini. Ah. Belum ditanda tangan ini. Mengalah dalam hal kepentingan ya kan, waktu. Antara 10 menit kita berikan untuk anak. Dengan 10 menit kita ingin menyelesaikan tugas, meskipun tugas kantor. Untuk anak kapan sih waktunya? Jam 10, jam 11, jam 12 dia bisa tertidur. Istirahat, capek. Kalau kita kan bisa lembur jam 1, jam 2. Waktu itu berikan untuk anak. Nah, tetapi sekaligus dipahamkan juga. Nah udah sini, Abi buka bajunya, ayo keroin. Wah enak itu. Yang kanan, yang kiri. Sudah 3 kali begini ya, namanya aja anak-anak gak tahu cara mengerok yang baik. Kan asal gini saja. Iya kan? Asal kanan, asal kiri. Di situ baru kita pahamkan. Merah gak, dek? Enggak, di. Nah, berarti Abi sehat. Abi tidak sakit. Kan, orang sehat tidak perlu dikerokin. Nanti kalau pas Abi sakit, Abi bilang sama adik. Adik yang ngerokin, ya? Kan enak, dipahamkan. Tapi kalau dari pertama, Abi gak sakit, gak usah dikerokin. Paham gak gambaran ilustratif yang saya berikan ini? Kalau dari pertama kita tolak, gak usah. Abi sehat kok. Kecewa dia. Sakit hati dia. Karena sungguh tujuan dia itu menawarkan keroan, hanya ingin membahagiakan ayahnya. Hanya dia tidak tahu waktu yang tepat itu kapan. Namanya mengalah. Ini yang namanya dengan mengalah. Mengalah kepada orang tua. Orang tua kita itu semakin hari semakin tua. Semakin pikun. Ini dan itu. Kan gitu. Minta diantar ke satu tempat. Kita punya mobil. Motor pun ada. Tapi ibu bilang, Le, ibu pengen ke sana. Tapi naik bis umum. Mobil ada. AC mantap. Keluaran terbaru. New edition. Kan gitu. Kurang apa coba? Tes 1, 2, 3, 3. Ah, itu dia. Menjadi salah satu bahan evaluasi bersama. Bukan bagian dari efisiensi. Ya. Iya kan? Mobil ada. AC mantap, keluaran terbaru. Apa yang kurang? Semua biaya ditanggung oleh kita kok, Bu. Tapi ibunya pengen naik bis, nak. Ibu pengen, wah naik bis tuh begini, Bu. Ibu pengen naik bis, nak. Coba diulang sampai 3 kali. Apa kita juga masih ngotot pakai mobil yang terbaik, Bu? Nah, pengen numpah habis ibu ini. Nah, ya sudahlah, mengalah. Mengalah kepada dengan ibu. Kita yang biasanya dengan mobil ber-AC, harus naik bis umum. Ya, yang mungkin tidak nyaman bagi kita, ngalah. Hanya pengen ketemu temannya, misalkan. Kita antar 1 jam perjalanan, setengah jam perjalanan, mengalah. Mengalah. Ternyata setelah diteliti-teliti, kata ibu, ibu pengin mengenang bapakmu, Le. Oh, alah, bu. Mboten ngendikan dari kemarin. Kok enggak bilang dari kemarin? Iya, Le. Dulu ibu sama bapakmu sering naik bis ini, Sumber Kencono. Jurusan Jogja-Surabaya. Yang ekonomi lagi, karena ngebut, Le. Bapakmu paling senang dengan bis yang ngebut-ngebutan. Karena itu malah bu, ternyata ngotot naik bis itu hanya untuk mengenang bapaknya. Bapaknya sudah meninggal. Itu namanya mengalah. Bukan kita paksakan, bu, saya pengen Birrul Walidain. Birrul Walidainnya dengan mobil yang bagus ini. Ya Birrul Walidain itu ukurannya ibu, bukan ukurannya kita. Kita menganggap itu sudah yang terbaik, tetapi ibu malah tidak merasa nyaman. Ibu malah senang nyaman dengan naik bis tadi ekonomi Sumber Kencono. Nah, Sumber Kencono ya? Iya, sekarang jadi Sumber Selamat ya. Bis yang sering kecelakaan itu. Bis yang sering kecelakaan. Jogja, Jawa Timur ini. Ini kan yang asalnya dari Jawa Timur pasti tahu. Kan begitu. Ini namanya mengalah. Mengalah dengan tetangga. Juga sama seperti itu. Mengalah dengan tetangga. Nah. Cuma urusan apa namanya ventilasi udara. Urusan ventilasi udara. Kita punya rumah, di samping kita rumah tetangga, kita tanam pohon, misalkan pohon apa namanya? Pohon mangga atau pohon yang kecil-kecil pohon jambu misalkan. Ketika besar. Nah, ternyata batang, ranting, dan dedaunannya itu menutup apa namanya jendela tempat pencahayaan dan ventilasi udaranya. Kan begitu. Tetangga kemudian terus terang, aduh pak, setelah jambunya semakin tinggi, rumah kami gelap. Kan begitu, rumah kami gelap. Di sini letak kebesaran jiwa kita itu dituntut. Apakah kita masih bersukukuh tanah-tanah milik aku, terserah aku lah. Itu kalau kita mendahulukan ego. Ini kan tanah milik saya, Pak. Saya mau tanam, terserah saya. Saya tambah lagi sampingnya juga gak apa-apa. Dan saya kasih apa namanya terkal tutup juga seperti itu, tambah gelap, Pak. Coba. Itu hak saya. Kan gitu. Ya memang benar itu hak kamu. Itu tanah-tanahmu, pohon-pohonmu. Tapi lihat tetanggamu. Jadi agak gelap, tertutup seperti itu. Mengalah. Berpikir ini kalau ditebang, hampir berbuah. Kalau tidak ditebang, tetangga seperti apa? Mengalah. Siapa yang harus mengalah? Ah, kan begitu. Siapa yang harus mengalah? Yang masing-masing berusaha untuk mengalah. Kan ya sudahlah, enggak apa-apa. Gelap-gelap. Yang penting tetangganya senang. Yang tetangga kita itu senang pohon jambu kok. Kan itu. Paling nanti panen kita juga dapat. Iya kan? Paling nanti kalau panen juga kita dibagi-bagi. Kan gitu. Itu mengalahnya si tetangga tadi. Tapi kalau mengalahnya yang punya jambu tadi, ya udahlah saya yang mengalah lah. Sebenarnya saya suka jambu. Tapi karena saya khawatir tetangga saya tadi, apa nama kamarnya tambah gelap karena tertutup oleh rindangnya pohon jambu, saya tebang sajalah. Enak akhirnya kehidupan itu imbang dia dinamis. Sama-sama turun ya. Sama-sama turun. Yang namanya mengalah itu bukan kemudian harga diri kita kau diinjek-injek. Kan gitu. Atau kemudian kita merasa dipermalukan, bukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man tawadha'a wa ma tawadha'a ahadun billah illa rafa'ahu Allah." Tidak ada satupun orang yang bersikap tawadhu karena Allah kecuali pasti Allah akan tinggikan derajatnya. Jadi konsep Islam itu kalau ingin derajatnya tinggi, justru sesering mungkin merendah, mengalah, mengalah, mengalah. Tapi kalau kita paksakan ingin tinggi, angkuh, takabur, sombong, tinggi, tunggu saatnya Allah akan jatuhkan kita. Tunggu saatnya Allah akan jatuhkan kita. Karena kita sudah angkuh dan takabur. Na'udzubillah. Dan itu sikap mengalah mutlak. Sikap mengalah itu mutlak kita perlukan. Dalam kehidupan sehari-hari. Antara kita si pemilik toko dengan pelanggan. Kan begitu. Kita dengan apa namanya pelanggan. Barang sudah dibawa pulang, sudah dicoba, gak cocok pula. Dibawa kembali ke toko. Bilang, oh mohon maaf. Gak bisa. Barang yang sudah dibawa pulang, gak bisa ditukar lagi. Kan begitu. Padahal, ketika kita cek barang itu masih bagus, masih bisa dijual lagi. Tapi kadang-kadang karena ego itu. Nah, nanti orang taunya toko kita bisa dipermainkan. Pakai, bawa pulang, gak cocok. Kenapa gak cocok? Warnanya. Nah, warnanya tidak cocok, bukan pilihan anaknya. Karena dia beli barang itu untuk anaknya. Wah gak suka warna pink, Dik. Maunya warna ungu. Bisa tukar nih pak, oh gak bisa. Nah. Ya dampak negatifnya akan kembali kepada kita juga. Yang kedua, ketiga, dia tidak akan datang lagi ke toko kita karena tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Kalau kita mengalah, oh ya pak bisa ditukar, gampang lah, namanya saja pelanggan, bisa kok. Warna apa yang bapak inginkan? Ini ya silakan. Tidak ada ganti ruginya, tidak ada tambahan apa-apanya, sebatas ditukar saja. Nah, terima kasih Pak ya, besok-besok datang lagi lah. Nah, kan enak seperti itu. Mengalah artinya dalam implementasi sehari-harinya itu juga banyak. Ya kalau kita yang sering main futsal juga banyak mengalah lah. Tidak elok. Konstelasi main bola ribut hanya karena rebutan mengklaim gol ataukah tidak. Karena besok kan kita main futsal. Mengalah, ribut. Saya pernah menyaksikan Ikhwan itu Salafin ribut antara out apakah tidak. Tersinggung dia, keluar dari lapangan, lepas sepatunya pulang dia. La ilaha illallah. Sudah seperti itu yang lain, Allah kayak gitu aja pulang, gitu aja merajuk. Itu kan namanya semakin memperbesar masalah kan gitu. Seharusnya dia ditenangkan, seharusnya dia ditahan. Ini enggak malah tambah dikomporin aja nih kan. Allah gitu aja merajuk kayak cewek aja. Tambah marah lah. Tambah marah. Jadi saya pernah, ini beberapa waktu yang lalu, orang-orang didatangin oleh kedua belah pihak Ikhwan yang ribut hanya karena masalah futsal. Astagfirullah. Nah, ini cerita ya, ambil pelajaran ya. Kita ambil pelajaran, bukan menceritakan aib orang. Makanya saya gambarkan secara umum, tidak menyebut A, B, C, D, E-nya enggak. Ini gambaran umumnya. Main futsal. Aturannya biasanya 2 kali main ganti. Kan gitu, dua kali main ganti. Tiap 15 menit kan itu, berarti setengah jam ganti. Antri biasa salafi itu. Jarang salafi main futsal kemudian tidak antri. Kenapa? Urunannya. Semakin banyak kan urunannya semakin sedikit. Ya. Kan gitu. Kawan ini datang terlambat. Kawan datang terlambat, waktu sisa sedikit. Ini kalau diikuti dua kali main gak dapat dia. Akhirnya usul, semuanya ganti. Yang kalah dan yang menang ganti. Ributlah di situ. Enggak bisa lah, enggak bisa. Pulang kawan kita ini. Akhirnya buat, bukan lapar buta, buat jadwal baru. Buat jadwal baru. Biasa Senin malam Selasa, ini ditambah lagi. Jumat malam Sabtu. Wah, ribut. Masuk BWA, ini segala macam. Astagfirullah. Dua-duanya datang cerita masing-masing pada waktu yang berbeda. Itu begini-gini Ustaz. Yang ini, oh itu begini-begini. Saya bilang, sudahlah. Yang jadi masalah itu. Yang jadi masalah, kamu main yang bayar dia. Sebaliknya, dia main yang bayar kamu. Itu baru saya permasalahkan. Atau, kamu main, dia pengen ikut, kamu larang. Saya permasalahkan. Atau dia main, kamu pengen ikut, kamu dilarang. Saya permasalahkan. Tapi kalau kamu main di malam Selasa, dia main malam Sabtu, dia yang bayar, kamu bayar sendiri. Kamu pengen gabung dia, ahlan wa sahlan. Dia pengen gabung sama kamu, ahlan wa sahlan. Tidak ada masalah. Kan? Ya, tapi iya. Tetap saja berjalan. Kan gitu. Ya, besok malam Sabtu, saya main sama dia. Kamu ikut saya. Ya kita harinya berusaha. Seorang ustaz itu berusaha menjadi penengah. Itu memang susahnya jadi ustaz di situ. Akhirnya saya waktu itu berangkat malam Sabtu. Gak ada rencana futsal itu. Tapi demi kebaikan bersama berangkat. Satu tim kami. Sengaja kita kondisikan. Dua kawan yang berselisih ini kita kondisikan satu tim bersama saya. Padahal awalnya sudah gak mau-maunya. Gak mau main lagi sama dia. Gak. Malam Selasanya kawan kita tadi saya bawa juga. Besok jemput saya di rumah ya. Ya, sama-sama. Satu tim juga. Cair kan suasananya seperti itu. Sama-sama mengalah, sudahlah. Akhirnya sama-sama mengalah itu apa? Sudahlah berjalan dulu seperti ini. Kapan-kapan kita pertandingan persahabatan. Yang main malam Selasa dan yang main malam Sabtu. Nggak ada proses dia. Sedikit demi sedikit. Nanti sudah mulai mencair, mencair, mencair. Ya, kita resmikan dua malam itu sebagai malam bersama. Tidak ada lagi A, tidak ada lagi B. Itu bisa mencair ketika apa? Ketika masing-masing berusaha untuk mengalah. Selama apa? Tidak melanggar? Tidak melanggar apa? Syariat. Ego itu yang dibuang jauh-jauh. Jangan karena gengsi. Nah, yang mengalah, jangan kemudian dipermalukan. Tuh kan? Selama ini kamu yang salah. Buktinya kamu mengalah. Sama-sama turun. Allah akan tinggikan derajatnya. Lihat Nabi Muhammad SAW. Mengalahnya kepada siapa ini? Nabi Muhammad mengalahnya kepada siapa? Orang-orang musyrikin. Tapi demi maslahat yang jauh lebih besar. Nabi menerima. Berikutnya. Thumma qala hadha ma qadha alaihi Muhammadun Rasulullah. Faqala Suhailun wallahi law kunna na'lamu annaka Rasulullah. Ma sajadnaka 'anil bait wala qatalnak walakin iktub Muhammad ibn Abdullah. Berikutnya baris yang selanjutnya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, perjanjian ini adalah perjanjian yang diputuskan oleh Muhammad, utusan Allah. Muhammad Rasulullah. Kata Suhail, demi Allah, kalau kami mengakui engkau utusan Allah, kami tidak akan menghalangi engkau dari Baitullahil Haram. Kalau kami mengakui engkau utusan Allah, kami tidak akan perangi kamu. Tapi tulis, Muhammad bin Abdullah. Buang, hapus, Rasulullah. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam kepada Ali, wallahi inni la Rasulullah, wa in kadzabtumuni uktub Muhammad bin Abdullah. Lihat, Rasulullah pun mengalah. Rasulullah mengalah. Kata Nabi, demi Allah, sungguh saya ini utusan Allah. walaupun kalian dustakan aku. Tetapi wahai Ali, tulislah Muhammad ibnu Abdillah. Nabi Muhammad kemudian jadi barakallahu fikum, saya tadi sudah berusaha memberikan beberapa contoh bahwa sikap mengalah itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari rumah tangga lah. Mulai dari rumah tangga. Mengalah. Hal-hal yang sehari-hari itu, sehari-hari. Masalah makanan, minuman, tata letak ruangan, warna cat rumah, aroma pengharum ruangan. Kan begitu. Nah, letak lampu, mau tidur, misalkan apa namanya istrinya pengennya terang, suaminya pengennya gelap, ribut. Astagfirullah. Siapa yang harus mengalah, suami atau istri? Masing-masing berusaha mengalah. Suaminya tidak suka terang, sulit tidur kalau kondisi ruangan terang, tapi istrinya gelap takut. Nah, jadi bayangkan dulu, apalagi di tengah kebun sawit kan. Ya, daripada ribut, misalkan suami yang mengalah. Misalkan suami yang mengalah, sudahlah deh, abang ini gak bisa tidur sebenarnya kalau terang ini. Tapi buat kamu, apa sih yang tidak bisa abang lakukan? Kan begitu ya kan? Apa sih yang tidak bisa abang lakukan buat kamu? Jangankan satu lampu, kau pasang 10 lampu, abang siap. Demi kamu seorang. Tapi jangan dengan muka cemberut pula. Wajahnya yang senang, bahasanya yang bagus, intonasinya yang rendah. Mengalahnya bukan karena terpaksa. Mengalah itu karena betul-betul dari rasa cinta. Sudahlah abang yang mengalah. Lampunya gak apa-apa. Nah, kalau kita mengalah, saya yakin istri pun berusaha mengalah. Yakin sekali. Istri bilang, udahlah bang, dimatikan aja bang. Enggak lah deh, yang penting kamu. Yang penting kamu tuh spesial deh. Kamu senang, abang senang. Kamu bahagia, abang bahagia. Kamu sedih, abang sedih. Tapi gitu, dirayu dikit lah. Ada yang bilang, jangan lah, janganlah bang. Dimatikan aja. Memang adik itu takut kalau gelap. Tapi tolong setelah lampunya dimatikan, perlu adik ya bang ya. Gitu. Enak kan mengalah seperti itu ya. Tapi kalau misalkan sama-sama tinggi, matikan adik. Apa takut-takut pula kayak gitu. Kita udah tinggi, istri pun tinggi. Udahlah, pisah kamar aja kita bang. Abang yang lampunya yang gelap, adik yang terang-terang. Adik siap tidur di ruang tamu yang terang. Kan gitu. Ini kalau sama-sama tinggi, ya nggak akan ketemu. Tapi kalau tadi ngalah, coba, sungguh. Saya beberapa kali mencobanya. Makanya berani bercerita. Kan kita berusaha, yang kita sampaikan itu yang sudah kita amalkan, kan begitu. Yang kita sampaikan itu apa yang sudah kita amalkan. Saya sudah berusaha mencoba dan ternyata seperti itu. Kesimpulannya sama. Bukan kepada istri saja, kepada teman, kepada anak, kepada orang tua, kepada siapa saja. Selama tidak melanggar syariat, kalau kita mengalah, justru orang tersebut yang berusaha untuk lebih turun lagi. Sungguh, coba saja. Tapi kalau sekali saya coba tinggi, dia juga tinggi. Kalau sama tinggi, nggak jadi. Bisa. Masya Allah. Ini ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan itu. Main futsal apalagi ini futsal. Contohnya paling sering ini. Kan itu gol enggak. Kan itu. Ya kita mengalah saja. Ya gol bagus sekali golnya tadi. Bukan sambil menyindir kan. Dari apa? Dari hati. Jangan karena terpaksa mengalah itu. Enggak baik juga. Allah terpaksa gitu. Enggak. Gol pokoknya. Enggak. Gol. Udah. Tenang dari tengah. Kita balaslah gol mereka. Biar sama-sama cantik golnya. Tapi kalau misalkan ribut. Gol enggak. Tanya penonton. Tadi gol enggak apa-apa. Masing-masing mencari hukum. Orang yang tak melihat pun ditanya. Kawan di pinggir lapang itu sedang asik minum tadi. Tadi gol enggak? Enggak tahu. Masa enggak tahu? Dipaksa lah. Kawan kita yang di pinggir ini juga enggak enak kalau tak menjawab, kan gitu. Akhirnya bilang, "Iya, gol tadi." Tambah masalah. bukannya baik, semakin meruncing. Itu kalau kita tidak terbiasa mengalah, berat memang. Gengsi itu, aduh, susah sekali untuk kita kekang, susah sekali. Tapi mau sampai kapan seperti itu? Mau sampai kapan kemudian kita tidak berusaha untuk mengalahkan ego, mengalahkan itu tadi? Subhanallah, ini ajaran Nabi loh. Nabi Muhammad SAW mengatakan, sungguh saya ini utusan Allah, Rasulullah saya ini, walaupun kalian dustakan, tapi tetap tulis Muhammad bin Abdullah. Kemudian, kenapa Nabi Muhammad SAW mau mengalah? Karena dalam awal cerita yang kita baca tadi pagi, saat unta Quswa itu menderum ya, berhenti, Nabi kemudian mengatakan, demi Allah, tawaran perjanjian bentuknya apapun yang mereka minta dari saya, selama mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Taala, artinya tidak melanggar syariatnya, pasti akan aku setujui. Selama tidak melanggar syariat, setujui saja. Faqala lahun nabiyyu alaihi salatu wassalam, ala an tukhallu bainana wa bainal bait fanatufa bihi. Poin yang pertama, kalian wahai orang-orang Quraisy, mempersilahkan kami, mengizinkan kami untuk melanjutkan perjalanan sampai Baitullahil Haram agar kami bisa bertawaf. Faqala Suhailun, wallahi la tatahaddatsul Arab anna ukhidna dhughtah walakin dhalika minal amil muqbil. Kata Suhail tawar-menawar, demi Allah, jangan sampai orang-orang yang ada di jazirah Arab ini mereka bercerita bahwa orang Quraisy ternyata bisa ditekan oleh Muhammad. Tetapi silahkan datang ke Baitullahil Haram, silahkan tawaf, tapi tahun depan. Itu kata siapa? Suhail. Naam. Fakata. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menerima, sudah enggak apa-apa. Tahun depan enggak apa-apa. Tahun depan. Keinginan Nabi alaihi salatu wasallam kemudian dibatalkan. Melaksanakan umrah tahun itu. Kemudian kata Suhail, itu tadi kan tawaran poin dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kemudian Suhail yang mengajukan poin, wa ala annahu la ya'tika minna rajulun wa in kana ala dinik. Naam. Wa in kana ala dinik illa radattahu ilaina. Naam. Kata Suhail yang saat itu masih musyrik, belum masuk Islam. Kata Suhail, poin yang berikutnya, siapapun orangnya yang datang menemuimu di kota Madinah dari Mekah, walaupun dia memeluk agamamu, harus dikembalikan kepada kami. Nah, harus dikembalikan kepada kami. Ini poin secara zahir merugikan umat Islam. Poin ini zahirnya merugikan umat Islam. Nah, lihat poinnya. Kata Suhail, kami menuntut siapapun dia yang meninggalkan Mekah berhijrah, itu artinya meninggalkan Mekah menuju Madinah untuk bergabung bersamamu, walaupun dia sudah menyatakan Islam satu agama denganmu, harus tetap dipulangkan ke Mekah. Para sahabat yang kemudian bereaksi, kata mereka, subhanallah, kaifa yuraddu ilal musyrikin wa qad jaa musliman. Maha suci Allah, bagaimana mungkin dia akan dikembalikan kepada orang-orang musyrikin? Bukankah dia sudah datang sampai di kota Madinah sebagai seorang muslim? Ini kaum muslim ya, tidak bisa menerima poin yang diajukan oleh Suhail ibnu Amr. Nah, ketika masih tawar-menawar poin ini, tiba-tiba datanglah Abu Jandal, putra Suhail ibnu Amr. Abu Jandal ini sudah masuk Islam. Abu Jandal sudah masuk Islam. Berjalannya pelan dan lambat karena diikat. Nah, tertangkap. Abu Jandal ini ingin berhijrah ke Madinah, tetapi tertangkap oleh pergu pengejar orang-orang Quraisy. Akhirnya diikat. Jadi jalannya lambat. Nah. Kata Suhail, "Ya Muhammad, hadza awwal ma uqadhik alayhi an taruddahu ilayya." Kata Suhail, ya Muhammad, orang ini anaknya sendiri. Orang ini adalah kasus pertama yang terjadi. Kembalikan, pulangkan, serahkan kepada kami. Abu Jandal putranya sendiri. Nah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Inna lam naqdhil kitaba ba'du." Kata Nabi, "Loh, kita belum sepakat kok." Poin yang kamu ajukan tadi. Qala fa wallahi idza lam usalihka ala syai'in idzan lam usalihka ala syai'in abada. Kata Suhail bin Amr, kalau engkau tidak setuju, sudahlah, tutup buku. Jangan bicarakan lagi perjanjian dan kenjatan senjata. Kalau engkau tidak terima poin yang ini. Nah. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa'ajizhu li. Sudahlah yang untuk ini. Untuk Abu Jandal ini, tolong. Bebaskan dia. Dikecualikan dari poin yang engkau ajukan. Qala ma ana bimujizin lak. Kata Suhail bin Amr, tidak. Saya tidak akan izinkan. Tidak ada rekomendasi dalam hal ini. Qala bala faf'al. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidak. Harus dikecualikan Abu Jandal ini. Kata Suhail, ma ana bifa'il. Ini masih ngotot-ngototan. Kata Suhail bin Amr, tidak. Saya tidak akan mau melakukannya. Karena apa? Nah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memandang bahwa poin itu belum disepakati, belum disetujui. Abu Jandal datang menyatakan Islam dan berhijrah. Belum disepakati. Memang tuntutan dari Suhail bin Amr, siapapun orangnya yang datang menemui Nabi Muhammad dari Mekah, kembalikan. Tetapi Nabi beralasan perjanjian itu belum disepakati. Nah, sementara Suhail bin Amr menuntut, ini tetap masuk walaupun belum disepakati, ini tetap nantinya akan dikembalikan dan dipulangkan kepada orang-orang musyrikin di Mekah. Nah. Kemudian kata Abu Jandal, ay ma'syaral muslimin, uraddu ilal musyrikin wa qad ji'tu musliman ala tarawna ma qad lakit wa kana qad uzziba 'adzaban syadidan fillah. Kata Abu Jandal, wahai kaum muslimin, apakah saya ini akan dipulangkan, dikembalikan kepada orang-orang musyrikin? Saya datang sebagai seorang muslim. Apakah kalian tidak melihat dan tidak mendengar? Nah, siksa yang aku rasakan selama ini di Mekah. Dan memang Abu Jandal putra dari Suhail bin Amr ini disiksa. Nah, oleh orang-orang musyrikin karena dia menyatakan Islam, bergabung dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Nah, tetapi pada akhirnya ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla, akhirnya poin itu pun disetujui oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, termasuk Abu Jandal pun dipulangkan kepada orang-orang musyrikin di Mekah. Itu isi perjanjian Al-Hudaibiyah. Nah, poin ini dipandang dan dinilai merugikan kaum muslimin. Nah, sebaliknya kalau misalkan ada orang Madinah berangkat ke Mekah, bergabung dengan orang-orang musyrikin di Mekah, tidak akan dipulangkan. Tidak akan dipulangkan. Sementara tadi poin yang telah disepakati, kalau ada orang Mekah berangkat ke Madinah menyatakan ingin bergabung dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, harus dipulangkan. Walaupun dia muslim. Ini kan lahirnya merugikan. Ya? Merugikan. Kemudian ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla, ini yang kemudian tidak diam, ingin bergerak adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar kemudian mendatangi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kata Umar, "Alasta nabiyallahi haqqan?" Wahai Nabi Muhammad, bukankah engkau ini benar-benar nabi, utusan Allah subhanahu wa ta'ala? Kata Rasulullah, iya. Kemudian kata Umar, alasna alal haqqi wa'aduna alal batil. Qala bala. Kata Umar, bukankah kita di atas kebenaran sementara mereka di atas kebatilan? Kata Nabi Muhammad, iya benar, wahai Umar. Kita di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan. Kemudian kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat yang lain, bukankah alaisa qatlana fil jannati wa qatlahum finnar, dalam riwayat yang lain. Wahai Nabi Muhammad, bukankah orang yang terbunuh di antara kita itu masuk surga, sementara yang terbunuh dari mereka masuk neraka. Kata Nabi Muhammad, benar seperti itu wahai Umar. Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, falima nu'tid daniyata fi dinina idan. Kalau begitu kenapa kita harus merendah seperti ini wahai Rasulullah? Artinya Umar bin Khattab melihat poin-poin tadi kronologis perjanjian Hudaybiyah yang dari awal Nabi Muhammad mengalah sampai kemudian pada poin yang dipandang merugikan umat Islam tadi, Umar menilai bahwa kita sedang dihina oleh orang-orang musyrik. Nah, tetapi apa jawaban Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam? Inni Rasulullah wa lastu a'si wa huwa nasiri. Ini sebuah keyakinan penuh dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kata beliau alaihi salatu wasallam, sungguh aku ini utusan Allah wahai Umar. Saya tidak akan bermaksiat, saya tidak akan durhaka kepadanya, dan saya yakin Allah lah yang akan membela dan menolong. Ini keyakinan gua. Artinya apa yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam, mengalah dan terus mengalah, itu adalah perintah dari Allah azza wajalla. Itu perintah dan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai pun poin yang dianggap merugikan tadi, itu pun perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan dalam kehidupan kita pun seperti itu seharusnya. Mungkin kita pandang itu merugikan. Mungkin kita nilai itu nantinya akan mengurangi penghasilan kita. Tapi kalau memang itu ternyata aturan Allah Azza wa Jalla, kenapa kita tetap terus bersikukuh, harus begini, harus begitu? Misalkan, saya pernah ditanya dalam sebuah pengajian umum masyarakat ketika itu. Ini ada salah seorang peserta pengajian, yang pekerjaannya potong ayam. Kerjanya potong ayam. Dia bilang, Ustaz, kami punya kebiasaan. Kalau ada orang membeli lebih dari 10 kilo, kami kurangi beratnya. Karena gak begitu terasa kurang. Dikurangi 1 ons, 2 ons, 3 ons. Tapi kalau yang beli di bawah 10 kilo, 5 kilo, 2 kilo daging ayam itu, ya kami tepat timbangannya. Tapi kalau sudah lebih 10, orang pesan 10 kilo lebih, 11 kilo, 12 kilo, 15 kilo, ya beratnya kami kurangi. Nah, apa nasihat Ustaz? Ya kita jawab, gak boleh seperti itu. Harus amanah, harus jujur. Betul Ustaz, gak boleh? Iya, gak boleh. Luar biasa dia bilang, dengan jawaban Ustaz ini, saya tenang. Saya tidak akan melakukan lagi yang seperti itu. Dan subhanallah, bukan mengurangi penghasilan. Nah, malah semakin banyak pelanggannya. Malah semakin banyak pelanggannya. Ada lagi seorang ikhwan bertanya, Ustaz, saya ini jualan itu yang beli biasanya ibu-ibu dan perempuan-perempuan. Itu bahasa dia cantik-cantik, Ustaz. Kan begitu. Dan saya mau tidak mau untuk menawarkan barangnya harus sok gaul gitu. Yang dihadapi perempuan ibu-ibu, orang awam lagi, Allah mas, kurangilah. Iya kan orang awam ya, orang awam. Belum lagi yang muda-muda kasih kelingan mata gini. Allah, pelanggan sendiri lah mas. Kawan kita ini gak mungkin juga kemudian berbicara kasar kan gitu. Gak mungkin juga. Akhirnya minta nasihat, gimana nih Ustaz? Sudah, cari pekerjaan yang lain. Cari pekerjaan yang lain. Iya kalau kuat hatinya. Kalau pas iman itu lemah. Kalau pas iman itu lemah. Sudah sekian banyak saya cerita kepada antum semua. Mudah-mudahan yang di sini tidak akan terjadi. Banyak kasus. Bukan sedikit. Saya bilang banyak. Ikhwan kita salafiyin. Rumah tangganya hancur. Istrinya yang jelas-jelas seorang salafiyah berhijab itu dicerai. Hanya karena apa? Suaminya tertarik dengan wanita awam sebenarnya. Kan SPG, sales promotion girl, Ya jelas lah, sales promotion girl itu kalau bicara ya gitu kan. Betul enggak? Dia harus berbahasa dan berbicara untuk menjual kan ya. Senyum ini segala macam. Tertariklah kawan kita ini. Kan gitu, wah ini cari wanita yang saya cari ini. Kan gitu. Yang seperti ini senyum apa segala macam. Ini yang saya cari selama ini nih. Istri awak di rumah enggak seperti ini. Kan gitu, awak datang cemberut. Awak datang ke rumah, masuk rumah, baju bukannya wangi, bau berambang goreng. Iya ketika iman itu kuat, tapi kalau sudah tiap hari bertemu. Saya cerita seperti ini karena sudah terjadi. Pelajaran penting buat kita. Jangan menganggap kecil, jangan meremehkan dosa. Jangan meremehkan dosa. Awalnya sih bercakap-cakap biasa-biasa saja. Kasus yang terjadi, yang selama ini saya tahu, beberapa kasus itu. Nah, karena kita berjenggot, karena kita sholat. Nah, gadis-gadis itu akhirnya kan dikit-dikit tanya, mas, kalau mau sholat yang baik seperti apa? Oh begini. Semangat nih, berdakwah katanya. Belilah buku terjemahan sifat sholat Albani. Kan? Kasih. Tertarik. Mas, beli jilbab di mana, mas? Wah, udahlah, terpikirlah ini. Baik rupanya perempuan ini. Ya, udah, ini istrinya udah mulai dilupakan. Kan begitu akhirnya. Cekcok ini segala macam SMS-an. Tanya ini atas nama dakwah. Atas nama dakwah. Keluarganya tak pernah didakwahi seperti itu. Kakak adiknya tidak pernah diperhatikan seperti ia perhatikan SPG itu. Astagfirullahalazim. Atas nama dakwah seperti apa? Kurang jujur dia. Karena sebenarnya sudah menyimpan rasa di hati. Itu rupanya. Ketawan-ketawan cek-cek sama istrinya. Istrinya sudah salafiyah. Berhijab, masya Allah. Memang kurangnya satu. Jarang senyum. Itu kan bisa diperbaiki. Itu. Bisa diperbaiki. Bisa diperbaiki. Ini nasihat untuk umahat. Sampai ini sana ya. Sampai yakin. Ini nasihat untuk umahat kaum istri. Kan gitu. Yang namanya laki-laki itu tidak akan berpikir ke wanita yang lain bila sudah merasa dilayani dengan cukup. Begitu ya kaum suami ya? Iyo. Begitu Pak Haji ya? Pak Haji yang bilang iyo ini. Kalau seorang laki-laki itu sudah merasa tenang di rumah, di servis luar biasa, dia tidak akan berpikir keluar dari rumah. Betah dia di rumah. Betah di rumah. Nah, ada satu kasus, na'udzubillah ya, bukan salafi, orang awam. Na'udzubillah, ini pelajaran buat kita. Pelajaran buat kita ya. Nah, karena akhirnya orang itu bertaubat juga. Dia, na'udzubillah, apa namanya, terjerat dengan PSK. Pekerja seks komersial ya. Kenapa ceritanya? Ya seperti itu. Dia kerja kantor, capek, pulang ke rumah, senyum tak didapat, masakan tidak siap. Wah, dia tidak menemukan ketenangan yang sebenarnya dia dapat di rumah. Tapi setelah kenalan dengan wanita nakal tadi, yang namanya wanita nakal, menyenangkan pelanggan kan? Menyenangkan pelanggan, wah, di servis. Mulai dari senyum, kata-kata yang manis, dirayu, dicumbu, dipijitin. Ya dia akhirnya merasa nyaman dengan wanita nakal tadi. Bisa dipahami gak ya? Ini nasihat untuk kaum istri. Ya untuk kita juga. Agar memberikan fasilitas istri bisa berubah. Menjadi lebih baik. Nah, mudah-mudahan mereka menjadi baik. Allahumma aslih azwajana. Ya Allah, jadikanlah istri-istri kami salehah. Amin. Maka ikhwatikilah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azwajana. Nah, itu cerita kawan ini panjang akhirnya kan. Jangan meremehkan dosa. Nah, kasus yang seperti itu sering terjadi. Saya berikan nasihat kepada ikhwan itu, sudah tinggalkan saja pekerjaan itu, cari yang lain. Insya Allah Allah akan berikan berkah daripada tiap hari kumpul kanan kiri perempuan ini dan segala macam. Nah, kalau cuma misalkan menyerahkan diam tanda tangan sih nggak ada masalah ya, masih terlalu ringan. Tapi mau tidak mau berbicara, tawar menawar, nggak bisa. Nah, maka yakinlah Kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, man taraka syai'an ibtigha'a wajhillah awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan beri ganti dengan yang terbaik. Pasti Allah akan beri yang terbaik untuknya. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita geluti, apapun yang kita jadikan sebagai aktivitas kita sehari-hari, ternyata di situ ada haramnya, ada syubhat-syubhatnya. Nah, ternyata melanggar syariat Allah Azza wa Jalla, kita siap tinggalkan, tinggalkan apapun resikonya. Karena kita yakin Allah akan memberikan ganti yang terbaik. Itu sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, seperti itu juga jawaban Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Allah itu yang akan membela dan menolongku. Nah, ternyata Umar radhiyallahu ta'ala anhu kembali bertanya, "Awalaisa kunta tuhaddithuna anna sana'ti al-baita fanatufu bih?" Qala bala. "Afa ukhbiruka? Afa akhbartuka anna na'tihi al-'am?" Qala qultu la. Qala fa innaka atihi wa mutawwifun bih. Ini Umar masih belum puas juga. Umar bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, bukankah kemarin Anda sudah bercerita kepada kami, kepada kami para sahabat, bahwa kita akan berangkat ke Baitullahil Haram dan kita akan tawaf di sana? Kan Anda sudah bercerita kepada kami, menjanjikan kepada kami." Kata Nabi Muhammad, "Iya, saya sudah berjanji. Tetapi apa saya cerita kepada kalian tahun ini?" Nabi Muhammad alaihissalam, "Apa saya bilang kepada kalian tahun ini?" Kata Umar, "Tidak. Kan tidak, tidak saya katakan tahun ini." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Sungguh hai Umar, akan tiba saatnya engkau datang di Baitullahil Haram dengan aman dan engkau tawaf di sana." Nah, Allahu Akbar. Ya. Sampai kemudian fathumat. Tahun berikutnya memang betul-betul umrah dalam keadaan aman 3 hari. Beberapa waktu kemudian Mekah malah jatuh dikuasai di atas pangkuan kaum muslimin. Ini Umar belum puas juga. Bukan karena meragukan bimbingan Nabi, tapi karena ghirah. Beda ya antara meragukan ucapan Nabi, durhaka kepada Nabi, dengan besarnya ghirah, rasa cemburu terhadap agama yang ada pada dada Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Datang menemui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, pertanyaannya sama, jawabannya sama juga. Kata Umar kepada Abu Bakar, "Abu Bakar, bukankah Muhammad itu kan Nabi Allah kan, utusan Allah?" "Iya." Sama dengan tadi kan pertanyaannya. Kemudian kata Nabi, kata Abu Bakar Siddiq, "Iya betul." Kata Umar kepada Abu Bakar, "Bukankah kita di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan?" "Betul wahai Umar." Nah, dalam riwayat yang lain, "Bukankah orang yang mati di antara kita masuk surga, kalau di antara mereka yang mati masuk neraka?" "Iya betul wahai Umar." Kata Umar, "Terus kenapa kita merendahkan diri seperti ini wahai Abu Bakar?" Jawabannya pun sama, subhanallah. Kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, "Ayyuhar rajul, innahu la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa laysa ya'si rabbah wa huwa nasiruh, fastamsik bi gharzih." Jawaban Abu Bakar ternyata sama dengan jawaban yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Wahai sahabat, sedulur. Wahai sahabat saudaraku, yakinlah bahwa beliau itu adalah utusan Allah. Beliau tidak akan mungkin durhaka kepada Allah. Dan yakinlah bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang akan membela dan menolong Nabi Muhammad. Pegang erat-erat bimbingannya. Laksanakan sebaik-baiknya perintahnya. Kata Abu Bakar Siddiq kepada Umar, "Fawallahi innahu alal haq." Demi Allah, keputusan Nabi Muhammad itu pasti di atas kebenaran. Itu tidak ragu Abu Bakar. Kita tadi pagi sudah cerita ya tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ini salah satunya sikap Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala yang tidak ada sedikit pun keraguannya. Kalau itu sudah keputusan Nabi, maksudnya jalankan. Tapi nanti Gimana kata orang? Kok kata orang yang kita cari? Tapi nanti gak setuju masyarakat. Apa kita harus selalu minta persetujuan masyarakat? Nanti keluarga kami kayak mana? Gak rela lah. Kerelaan dan keriduan siapa yang kita cari? Kalau kita ingin berusaha mencari ridhonya manusia, itu tidak akan mungkin. Irdha'un nas ghayatun la tudrak. Berusaha untuk membuat semua orang itu sepakat, ridho, rela, mendukung, menyetujui apa yang kita perbuat, itu sesuatu yang tidak mungkin tercapai. Itu tidak mungkin. Jadi kita kalau gitu hidup di dunia punya teman 100, kita pinginnya 100 orang itu selalu sepakat dengan kita, gak mungkin, mustahil. Itu hanya mimpi. Itu hanya mimpi. Tetapi sebisa mungkin cari titik-titik persamaannya. Nah, dalam aturan syariat itu yang paling terpenting, Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini keyakinan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Nah, kata Umar, alaysa kana yuhadithuna anna sanati al-bayta wa natufu bih, qala bala, afa akhbaraka annaka ta'tihi al-aam, qultu la, qala fa innaka atihi wa mutawifun bih. Sama, karena sumbernya sama, didikan langsung dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sebenarnya sikap Umar pun sama. Tetapi itu tadi terbakar oleh cemburu. Merasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihinakan seperti itu. Merasa umat Islam dirugikan seperti itu. Nah, kata Umar masih belum puas juga, Abu Bakar, bukankah Nabi Muhammad pernah bercerita kepada kita? Kita akan sama-sama berangkat ke Baitullahil Haram kemudian kita tawaf. Kata Abu Bakar, benar. Tapi apa Nabi mengatakan tahun ini? Enggak kan? Yakin. Kalau itu memang sudah diceritakan Nabi, engkau akan tiba saatnya tawaf di Baitullahil Haram dalam keadaan aman. Artinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala berani memastikan, karena itu berita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, setiap kali mengingat kejadian itu, Umar radhiyallahu ta'ala anhu sedih manis, menyesal. Kata Umar, fa'amiltu lidzalika a'malan, untuk mengganti kekeliruan sikap saat itu yang belum puas dengan keputusan Nabi, belum puas dengan keputusan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang mendukung keputusan Nabi. Kata Umar, fa'amiltu lidzalika a'mala, maka saya meningkatkan amalan-amalan saleh, saya perbanyak kebaikan itu. Nah, artinya Umar radhiyallahu ta'ala anhu itu merasa bersalah karena tadi bertanya, bukan karena menentang, bukan karena benci, nah, bukan karena meragukan, bukan, tapi inginnya sudah perang lah, kenapa sih kan gitu. Kalau kita mati kan masuk surga, kan itu yang ditanyakan Umar kan. Kalau kita mati kan masuk surga, apalagi? Kita kan benar, apalagi? Tapi jelas, Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah. Dan beliau tidak akan durhaka kepadanya. Beliau yakin bahwasanya Allah akan membantu dan menolongnya. Nah, dan beliau yakin bahwasanya janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala pasti terwujud. Nah, pasti terwujud. Kemudian setelah selesai perjanjian Hudaibiyah, tahun berikutnya umroh sama-sama, kemudian sampai akhirnya orang musyrikin Mekah sendiri yang mengemis menemui Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, batalkan poin itu. Orang Quraisy itu datang menemui Nabi Muhammad mengemis, Muhammad batalkan poin ini, jangan, poin ini batalkan, merugikan kami rupanya. Itu orang-orang musyrikin. Saya ulangi lagi, pada waktu yang berikutnya itu menemui Nabi Muhammad SAW meminta, memohon, mengemis, tolong poin ini dihapus karena ternyata merugikan kami. Poin yang tadi ya, poin yang kalau ada orang muslim berangkat dari Mekah ke Madinah harus dipulangkan, kan begitu. Itu ternyata pada akhirnya merugikan kaum muslimin. Seperti apa kerugiannya? Kapan? Pada subuh? Pada subuh atau pagi? Iya, pada subuh aja. Melanjutkan ini atau materi umum? Ya, bisa dipikirkan. Terserah aja. Yang penting faedah kan begitu. Seperti apa kisah selanjutnya? Jangan kalah sama buku, terbung. Gitu. Daurah pun harus dibuat seperti itu. Biar ada semangat untuk datang kan begitu. Insya Allah saya seperti yang saya sebutkan dalam mukadimah kemarin. Cerita-cerita seperti ini banyak pelajarannya. Banyak pelajarannya. Apalagi kita berusaha untuk itu tadi, memohon taufik dari Allah Azza wa Jal. Kita berusaha untuk melihat titik implementasi dalam kehidupan sehari-hari itu seperti, oh begini, begini, begini, begini. Nah, waktu sudah menunjukkan 9:30 malam. Sudah saatnya kita beristirahat. Nah, wallahu a'lam bishawab, kita akan lanjutkan esok. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.